Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu di antara akad yang ada kaitannya dengan utang, yaitu akad hawalah, atau bahasa sederhananya adalah pengalihan utang. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif utang macet. Salah satu di antara solusi, ketika bagi Anda yang punya bukunya, silahkan dibuka halaman 113. Salah satu di antara solusi ketika seseorang mengalami kesulitan membayar utang adalah dengan pengalihan utang atau hawalah. Hawalah berasal dari kata at-tahawul, yang dalam bahasa Arab artinya memindahkan. Karena itu hawalah didefinisikan sebagai bentuk transaksi pengalihan, memindahkan, mengalihkan tanggung jawab utang dari seseorang kepada orang lain. Nah, secara global, akad hawalah dapat diilustrasikan dengan contoh kasus sebagai berikut. Pak Ico pernah memberi utang. Pak Ico memberi utang senilai 5 juta ke Joko dengan tenggang waktu tertentu. Ternyata Joko juga pernah memberi utang ke Mukidi dengan jumlah yang sama atau lebih banyak. Ketika tiba waktu pelunasan, Pak Ico menagih utangnya ke Joko, lalu si Joko meminta agar menagihnya ke Mukidi. Di sini terjadi pengalihan utang dari Joko ke Mukidi. Insya Allah dipahami ya. Kita coba buat ilustrasinya. Ada 3 orang. Hawalah itu terjadi pada 3 pihak. A, B, C. Pada tahun 2019, awal COVID, A memberikan utang kepada B senilai 10 juta. Ini di tahun 2019. Pada tahun sebelumnya, sekitar 2018 sebelum COVID, B pernah memberikan utang kepada C senilai 10 juta. Nilai yang sama. Dan di posisi ini, untuk saat ini, yaitu tahun 2021, B belum melunasi utangnya ke A, dan C juga belum melunasi utangnya ke B. Ini di tahun 2018. Sehingga B pada waktu awal pandemi, dia butuh duit lalu utang A senilai 10 juta. Nah, saat ini A menagih ke B. A datang ke B, tolong bayar utangnya 10 juta karena saya butuh. Lalu B mengalihkan itu kepada C. Wahai A, C itu punya utang ke saya 10 juta. Tolong kamu tagih ke C. Akhirnya A menagih ke C. Proses pengalihan ini disebut dengan hawalah. Pengalihan utang dari B ke C. Baik. Tentang dalil disyariatkannya hawalah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Penundaan utang, penundaan pembayaran utang, matlu artinya penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh al-ghani, orang yang kaya. Maksudnya adalah orang yang mampu untuk melunasi. Zulmun adalah perbuatan kezaliman. Wa man utbi'a ala mali'in falyattabi'. Apabila kamu memberi utang kemudian hendak menagih utang tersebut, namun kamu ditawari utbi'a, kamu ditawari untuk menagihnya ala mali'in, dari orang lain yang malik. Malik artinya punya kemampuan dan dia bukan tipe orang yang ketika dikejar lari. Falyattabi', maka hendaknya kamu menerima tawaran tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga diperhatikan bahwa dasar hawalah itu hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man uhila ala mali'in falyahtal." Siapa yang utangnya uhila. Nah, dari inilah ada istilah kata hawalah. Ahala yuhilu, uhila berarti dipindahkan. Siapa yang dipindahkan utangnya ala mali'in kepada orang yang malik, falyahtal, maka hendaknya dia menerima pemindahan itu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Nah, sekarang kita perhatikan keterangan dari hadis. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menggunakan istilah mali. Di hadis muttafaq alaih, ada penyebutan, وَمَنْ أُطْبِعَ عَلَى مَلِئٍ. Ini hamzahnya kurang ya. Siapa yang dialihkan kepada mali? Dalam hadis riwayat Ahmad, juga ada kalimat itu, وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِئٍ. Apa yang dimaksud dengan mali? Nabi SAW menggunakan istilah mali. Mali'un artinya adalah orang yang amanah. Karakter mali' adalah orang yang amanah. Dan yang kedua, dia mampu secara finansial. Sehingga mali' itu punya dua kondisi. Pertama, dari sisi ekonomi dia mampu. Yang kedua, dari sisi karakter dia bukan tipe orang yang yang suka mengingkari utang atau menghindar ketika ditagih. Sebagian ulama menjelaskan, seseorang bisa disebut mali'un apabila terpenuhi tiga kriteria. Yang pertama, dia mampu melunasi dan bukan orang miskin. Kalau orang miskin, berarti bukan mali'. Yang kedua, dia orang yang jujur dan memegang janji dan bukan termasuk orang yang menghindar ketika ditagih. Yang ketiga, memungkinkan untuk dituntut di pengadilan, sehingga dia harusnya bukan pejabat, bukan aparat, bukan ayah dari yang dituntut utang. Bukan ayah dari yang menuntut utang. Nah, dan tambahan yang ketiga ini, kemudian adalah tambahan yang disebutkan dalam Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, Abdullah Al-Bassam. Sehingga kalau tiga ini tidak memenuhi salah satu, maka yang dialihkan boleh menolak. Sehingga syarat mali dari A, B, C ini yang mana? A, B atau C? Syarat mali'un itu dari mana? A, B atau C? Syarat mali ini. Jawabannya adalah untuk C ini. C harus orang yang malik. A dan B tidak harus malik. Status malik itu ada di C ini. Sudah? Saat A nagih ke B tahun 2021, lalu A B minta, wahai A, tolong kamu tagih ke C. Karena C punya utang ke saya senilai yang sama. Maka A bersedia nagih ke C, dan syarat di mana A bersedia nagih ke C, harus nagih ke C, adalah ketika C ini orangnya malik. Satu, dia bukan orang miskin, dia mampu untuk bayar utang. Yang kedua, orangnya jujur dan amanah. Yang ketiga, C ini memungkinkan untuk di apa diadili untuk ditarik ke pengadilan apabila dia tidak mau bayar. Karena itu saya ini tidak boleh pejabat aparat. Saya ini juga tidak boleh ayah dari A. Ya. Kono tagih ning bapakmu. Ya. Dhisik bapakmu utang ke saya. Ya itu tidak bisa. Karena nanti anak nggak bisa nuntut bapak. Apalagi untuk diadili tidak bisa. Tayyib. Sehingga dalam hal ini syarat mali itu ada pada C. Kalau A dan B tidak harus mali. Karena itu Nabi SAW menyatakan, waman uhila, dan siapa yang dialihkan? Yang dialihkan itu siapa? A. A ini dialihkan. A dialihkan ke C. Fal yahtal, maka hendaknya dia menerima pengalihan itu. Karena itu dalam akad hawalah, orang yang menjadi sasaran pengalihan utang haruslah orang yang mampu melunasinya, bukan termasuk orang yang suka menghindari pembayaran utang. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat perintah, hendaklah kamu menerima tawaran itu. Menurut sebagian ulama, status perintah dalam hadis ini adalah wajib, menurut sebagian ulama. Sehingga ketika di kasus tadi ya, saat B minta kepada A, wahai A, silakan tagih C, maka A harus menerima. Dengan syarat C itu orangnya mali. Kalau C bukan orang yang mali, A berhak untuk nolak. Tidak mau saya. Wong C itu kalau ditagih ngilang. Atau C itu orang yang miskin, gimana nanti? Hilang uang saya. Maka saya hanya mau nagih ke kamu. Sehingga ketika seseorang diminta untuk dialihkan penagihan utangnya kepada orang yang mampu melunasi, dia harus menerimanya. Catatan, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait akad hawalah. Yang pertama, hawalah bukanlah akad jual beli. Hawalah bukan akad jual beli. Karena itu, si Joko tidak dikatakan sedang menjual piutangnya kepada si Mukidi untuk tujuan melunasi utangnya pada si Paijo. Di situ tidak terjadi akad jual beli utang piutang. Ibnu Qayyim mengatakan, walaisa hunaka bai'un kali' bil kali' wa in kana bai'u dainin bidainin falam yanha asy-syar'u an dzalika la bilafdhihi wala bimakna lafzihi. Ditutup aja Pak, bukan di, maksudnya ditutup saja. Baik, dinyalakan AC-nya yang kiri. Kita ulang ya. Apakah di sini terjadi jual beli akad utang dengan utang? Sehingga karena di sini kan si B punya piutang dari C dipakai untuk melunasi piutangnya ke A. Dipakai untuk melunasi utangnya ke A. Berarti kan di situ terjadi transaksi utang dengan utang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini termasuk di antara mali di antara kalik bil kalik? Jadi transaksi utang dengan utang. Apakah terjadi kalik bil kalik di situ? Kata Ibnu Qayyim, enggak ada bentuk transaksi kalik bil kalik di situ. Meskipun bisa disebut tukar menukar dain dengan dain. Namun tidak dilarang oleh syariat. Baik secara tekstual maupun dari makna teks. Bal qawaidu syar', bahkan kaidah syariat, taqtadi jawazuhu, menunjukkan kalau itu diperbolehkan. Fa innal hawalata iqtadat naqlud daini wa tahwiluhu min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Karena hawalah yang terjadi adalah pengalihan utang, yaitu dari tanggung jawab al muhil, dari tanggung jawab B ke tanggung jawab C, al-muhal alaih. Baik. Atau bahasa lainnya, sebenarnya ini lebih bersifat kepada pendekatan apa ya? Pendekatan tabaduluddain biddaini sorfan. Tanggung jawab dialihkan ke tanggung jawab yang lain dan itu dianggap sebagai pelunasan. C harus bayar utang ke saya senilai 10 juta. Tapi sampai sekarang dia belum bayar. Saya harus bayar ke Anda 10 juta. Baik, tanggung jawab saya alihkan ke C. Biar nanti dia yang akan bayar kepada Bapak. Selanjutnya, hawalah juga bukan bentuk wakalah, perwakilan. Karena di dalam hawalah, si Paijo menagih utang dari si Mukidi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk diserahkan ke B. Sehingga saat A diminta untuk nagih ke C, itu bukan A utusan B untuk nagih C, bukan. Tapi A adalah orang yang punya hak untuk mendapatkan senilai 10 juta dari B tapi dialihkan ke C. Sehingga dia tagih untuk dirinya sendiri. Bukan sebagai wakil dari B. Yang lebih tepat, hawalah adalah akad tersendiri yang menjadi salah satu cara pelunasan utang. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Contoh realnya bagaimana Pak? Kalau model kayak gini kan di tempat kita barangkali jarang ya. Ada orang yang melakukan akad dengan skema seperti ini. Mungkin di tempat kita barangkali cukup jarang. Model kayak gini. Terus bagaimana misalnya? Misalnya begini ya. Apa yang di lembaga perbankan? Misalnya. Anda nabung di bank X. Anda nabung di bank X. Saat Anda nabung di bank X, berarti di situ Anda memberi utang kepada bank X. Sudah? Nah, bank X ini punya kredit di bank Y. Jadi bank X pernah nyimpan uang di bank Y. Yang bank Y ini ada di luar negeri, di Malaysia atau misalnya di negara-negara di mana orang Indonesia banyak. Di Saudi atau di negara-negara yang lainnya. Sudah? Nah, saat kita nabung di bank X memberikan jaminan Bapak bisa tagih ke bank Y yang ada di Saudi. Kita punya kerjasama. Siap. Akhirnya saat Anda ke Malaysia atau Anda ke Saudi umroh atau haji, bank Y ternyata di sana banyak ATM Y. Nah, Anda menggunakan kartu dari bank X tadi untuk menagih dari ATM bank Y. Dan bank X itu punya apa tadi? Punya kredit, ya. Punya simpanan di bank Y. Sehingga yang ditarik adalah utangnya bank X yang ditaruh di tempatnya Y. Baik, kurang lebih seperti itu bagian real yang mungkin kita bisa jumpai di lapangan. Rukun dan syarat hawalah. Agar proses hawalah sempurna, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun hawalah, rukun itu unsur ya. Rukun hawalah terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adanya sigot, yaitu segala bentuk ucapan maupun tulisan yang menandakan bahwa si Joko menawarkan kepada si Paijo untuk menagih utangnya kepada si Mukidi. Dan si Paijo menerima tawaran itu. Pernyataan, kalau di sini kan pernyataan yang disampaikan oleh B kepada A. Pernyataan yang disampaikan oleh B kepada A untuk mengalihkan utangnya ke C. Dan pernyataan setuju yang disampaikan oleh A. Itulah sigot. Selanjutnya. Adanya pelaku wakalah, yaitu tiga pihak, seperti yang disebutkan dalam ilustrasi di atas. Dalam ilmu fikih, tiga pihak itu memiliki istilah yang berbeda. Pak Joko namanya muhil, Pak Paijo namanya muhal, Sedangkan mukidi namanya muhal alaih. Baik, kalau ABC ini gimana? Kalau ABC ini gini. Muhil itu B. B ini muhil. Kelihatan enggak? Enggak jelas ya. Yang B ini muhil. Muhil itu artinya yang memindahkan, yang mengalihkan. Ini muhil. Lalu A ini muhal. C namanya muhal alaihi. C adalah muhal alaihi, orang yang menjadi sasaran pemindahan. Baik, harus ada tiga ini. Muhil, muhal, muhal alaihi. Selanjutnya, ada utang yang hendak ditagih. Ada utang yang hendak ditagih. Ini tiga syarat, tiga rukun hawalah. Ada subjek, ada objek yaitu utang, dan ada satu lagi, sigot. Subjeknya muhil, muhal, muhal alai. Objeknya utang. Yang ketiga adalah sigot, pernyataan dari si B untuk mengalihkan utangnya kepada si. Adapun syarat hawala antara lain, adanya kerelaan dari pihak muhil dan muhal tanpa harus menunggu kerelaan muhal alai. Ya. Adanya kerelaan dari A dan B, kerelaan yang dijadikan acuan di situ adalah kerelaan A dan kerelaan B, sedangkan C tidak diperhitungkan. Si Joko ridho kalau piutangnya pada Mukidi ditagih oleh Paico, dan Paico pun ridho kalau piutangnya pada Joko dialihkan pelunasannya ke Mukidi. Meskipun sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah berpendapat bahwa yang menjadi syarat hanya ridho muhil, yaitu orang yang mengalihkan, yang B. Sementara muhal dan muhal alaih tidak harus ditunggu kerelaannya. Namun kembali kepada ketentuan di atas, ini berlaku jika muhal alaih adalah orang yang mali, yang mampu dan tidak suka menunda pembayaran utang alias mali. Ketika pihak tersebut adalah orang yang disahkan oleh syariat untuk mengadakan transaksi. Bahasa lainnya adalah jaiz tasarruf. Orang yang disahkan syariat mengadakan transaksi itu namanya orang yang dia jaiz tasarruf. Memenuhi syarat untuk bertransaksi. Jumlah utang yang dibawa muhil, joko, dengan utang yang dibawa muhal alai, mukidi, nilainya harus sama dan setara. Ya. Jumlah utang dari A ke B dan dari B ke C, nilainya harus sama atau setara, atau bahkan B ke C ini lebih banyak. Misalnya B ke C pernah ngutangi 10 juta, 15 juta, A ke B ngutangi 10 juta, boleh. Yang penting pokoknya tidak kurang dari nilai ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca konsekuensi akad wakalah. Dalam setiap akad ada konsekuensi yang harus dipahami dan dipenuhi oleh pelaku akad. Tak terkecuali hawalah. Di antara konsekuensi akad hawalah adalah, pertama, apabila telah terlaksana akad hawalah sesuai dengan ketentuan dan syaratnya, maka konsekuensi dari akad tersebut adalah lepasnya tanggung jawab Joko untuk membayar utang ke Paijo. Dengan demikian, si Paijo hanya berhak menagih utangnya dari si Mukidi, dan Mukidi berkewajiban membayar utang ke Paijo. Kalau hawalah sudah sah, maka tanggung jawab B jadi gugur. Nah, selanjutnya tanggung jawab itu dialihkan ke C, sehingga C yang harus bayar ke A. Nah, selanjutnya, hawalah bukanlah akad jual beli, namun masuk dalam akad utang piutang. Karena itu, salah satu pihak tidak dibolehkan mengambil keuntungan sedikit pun dari piutangnya. Berdasarkan kaidah, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Para ulama juga sepakat dalam hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Jadi tidak boleh misalnya, wahai A, silakan tagih ke C. Ya sudah, nanti saya tagih C, tapi saya minta nilainya jadi 12 juta. Tidak bisa. Harus tetap sama, 10 juta. Selanjutnya, beberapa kondisi yang terjadi dalam proses hawalah. Berikut beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam proses hawalah beserta penjelasan hukumnya. Yang pertama, apabila si Joko mengalihkan pelunasan utangnya ke Mukidi, ternyata Mukidi tidak punya utang kepada si Joko, maka proses akad hawalah tetap sah dengan syarat Mukidi bersedia membantu melunasi utang Joko kepada Paijo. Dalam kondisi ini, kedudukan Mukidi bukanlah orang yang berkewajiban bayar utang, tapi dia hanyalah orang yang dermawan yang ingin membantu melunasi utang Joko ke Paijo. Sehingga kalau di sini, ternyata C ini nggak punya utang ke B. Sementara B minta tolong tagih ke C. Maka akad hawalah tidak batal, tapi tetap berlangsung sehingga A nagihnya ke C, selama C ini bersedia untuk membantu pelunasan utangnya A. Ya, suami yang utang, istrinya yang ditagih. Anak yang utang, ortunya yang ditagih. Ya. Anaknya yang utang. Ketika ditagih, dia bilang, nanti tagih saja ke bapak. Silakan tagih ke bapak saya. Atau istrinya yang utang, terus dia bilang, nanti silakan tagih ke suami saya. Nah, kalau bapak atau suami atau saudara bersedia untuk membantu pelunasan utang itu, akad hawalah tetap berlanjut. Apabila utang Paijo kepada Joko, apabila utang Joko kepada Paijo berupa mata uang rupiah, sedangkan utang Mukidi pada Joko berupa mata uang dolar, maka hawalah tetap bisa dijalankan jika ketiganya ridho dengan syarat. Dengan syarat, ketika Paijo menagih utang ke Mukidi, keduanya mengatakan melakukan akad sharaf, yaitu penukaran valuta asing, uang dengan uang. Kurs dipakai adalah kurs saat proses pembayaran. Tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menetapkan sendiri kurs saat harga tukar. Ya. Jadi, misalnya A ke B utangnya pakai rupiah 10 juta. Dengan menggunakan rupiah 10 juta. Ini ya. Dan B ke C utangnya dolar. Dia utangnya dolar. Tetap saja diperbolehkan hawalah seperti ini. Dan nanti ya, dilakukan akad sharaf. Meskipun fisiknya tidak ada. Berapa nilai utangmu C ke B? 100 dolar. Kalau kamu 10 juta. Baik, 100 juta, 100 dolar. Kalau dikonversi ke rupiah jadi berapa? Oh, jadi sekian rupiah. Maka saya bayarkan sekian dolar. Untuk dikonversi jadi rupiah. Dengan menggunakan kurs yang baku di masyarakat. Apabila Mukidi mengalami pailit sebelum akad hawalah, sehingga tidak mungkin melunasi utangnya, dan Joko tahu tentang keadaan tersebut, namun demikian ternyata Joko tidak menyampaikan kepada Paijo, dan Paijo tidak pernah tahu hal ini, lalu mereka mengadakan akad hawalah. Dalam kasus ini, Pak Ico berhak untuk membatalkan hawalah karena dia berada pada posisi tertipu. Dengan demikian, Pak Ico tetap menagih piutangnya kepada Joko. Apabila ketiga pihak telah sepakat untuk melakukan akad hawalah, namun sebelum Pak Ico menagih dari Mukidi, ternyata Mukidi meninggal dunia atau mengalami pailit, dalam kasus ini Pak Ico tidak berhak lagi untuk menagih utangnya dulu dari Joko. Artinya akad hawalah tetap berlaku, karena demikianlah konsekuensi dari akad hawalah. Lalu jika Mukidi meninggal dunia, maka Pak Ico menagih piutangnya dari ahli waris Mukidi. Namun jika Mukidi jatuh pailit, maka Pak Ijo hanya bisa menunggu dan perpanjangan tempo pembayaran sampai keluarga Mukidi bisa melunasi. Sebagaimana firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisara. Jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan. Baik. Insya Allah tidak bingung ya. Masih di skema ABC ini. Saat B minta kepada A, silahkan tagih ke C, datanglah A ke C. Oh, ternyata orangnya sudah meninggal. Akad hawalah nggak batal. Tapi A nanti nagih utangnya dari ahli warisnya C. Bagaimana kalau ternyata orangnya pailit? Kalau orangnya pailit setelah akad hawalah dilakukan, sehingga B tidak tahu, A juga nggak tahu, maka A jadinya tidak punya kesempatan untuk nagih ke C. Karena pailit, maka di kondisi ini A harus menunggu kemudahan yang akan Allah berikan kepada C untuk melunasi utangnya. Sehingga dia tidak nagih ke B lagi. Nah. Yang kelima, apabila piutang Pak Ijo kepada Joko telah jatuh tempo, sementara piutang Joko di Mukidi belum jatuh tempo, maka jika Pak Ijo dengan ridho menerima penawaran hawalah dari Joko, Pak Ijo tidak berhak langsung menagih dari Mukidi kecuali setelah jatuh tempo pelunasan utang Mukidi. Dengan demikian, ketika Pak Ijo menerima tawaran hawalah, seakan-akan dia ridho terhadap penanggungan pelunasannya dari tempo semula. Sehingga misalnya di sini A ngasih utang ke B di tahun 2009, deadline-nya adalah bulan Agustus tahun ini. B pernah ngasih utang ke C, deadline-nya adalah Desember tahun ini, berarti masih sekian bulan lagi. Ya, maka saat B minta kepada A, nanti Desember itu AC berkewajiban untuk melunasi. Tolong kamu tagih ke C. Loh, tapi kan saya butuh uangnya sekarang. September ini atau Agustus ini. Ya, kalau kamu ridho, nanti kamu tunda pembayaran pelunasan itu sampai C mampu untuk melunasi. Ridho, walhamdulillah, bisa dilanjutkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Tayyib. Kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah jual beli nota. Dan ini termasuk salah satu contoh bentuk hawalah. Namun agar kajian kita bisa lebih maksimal, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Amin Nurba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Kobe berupa makanan ringan dengan ongkos angkut tempo sekitar 1 bulan dan seandainya ada barang yang rusak atau kurang itu dibebankan ke ekspedisi dengan memotong ongkos angkut sebesar harga barang yang aku tanyakan boleh enggak barang yang rusak tersebut saya jual untuk dimanfaatkan sedang ongkos angkutnya belum jatuh tempo. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ya, tikumullah sinih malakum. Nah, yang kami pahami begini ya. Pada saat ada barang yang rusak atau ada barang yang hilang gitu ya. Kemudian ekspedisi diminta untuk ganti. Berarti ketika barang itu masih ada wujudnya karena dia rusak, kemudian Anda diminta untuk ganti, itu kan sama dengan pokoknya ini jadi milik kamu, ganti dengan harga sekian. Sehingga ketika barang rusak itu nanti akan diganti dengan cara memotong pembayaran biaya ekspedisi, insya Allah barang itu sudah jadi milik Bapak. Berikutnya, Bapak mau jual, mau dipakai sendiri, terserah. Karena sudah diganti dengan pembayaran dari jasa ekspedisi. Dan insya Allah boleh untuk dijual sekarang meskipun pembayaran jasa ekspedisi itu bulan depan. Karena berarti kan kurang lebih seperti jual beli kredit. Baik gantinya nanti ya, tapi ini sudah jadi barang saya. Begitu sah demikian insya Allah tidak masalah. Saya melihat tidak ada unsur transaksi riba di sini atau kesepakatan yang bermasalah. Karena memang ketika barang itu hilang di tangan ekspedisi, sementara dia sebagai pihak penerima amanah, maka pada asalnya pihak ekspedisi yang harus bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi mohon maaf, suaranya tidak bisa kami dengarkan dengan baik. Mungkin Ibu bisa pindah posisi ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Halo. Baik, silahkan. Saat ini berarti yang Putus. Suaranya putus-putus. Halo. Dicoba lagi. Ya, ini bekerja transferan yang insya Allah yang halal. Kemudian bekerja saya, bekerja di perusahaan transportasi ya. Selanjutnya saya juga di bagian halal insya Allah. Di bagian bukan atau yang tujuh di bagian apa? Di bagian pemungut pajak. Ibu di bagian pemungut pajak? Bukan apa? Bagian pemungut di bagian yang harus membuat laporan pajak. Tidak di bagian outdoor atau bagian yang tidak halal gitu. Baik, mohon maaf, ini suaranya putusnya cukup lumayan, jadi nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri punya hutang yang tidak pernah diketahui oleh suami, hutangnya sudah jatuh tempo dan tidak memiliki uang untuk membayarnya. Kemudian suami berinisiatif untuk meminjam ke saudaranya dan saudaranya bersedia untuk memberikan pinjaman untuk dia. Kemudian uang diberikan langsung ke istri tersebut. Jika hutang tidak terbayar, siapa yang bertanggung jawab di akhirat, Ustaz? Baik, insya Allah nanti untuk semua pembahasan utang keluarga. Jadi ada pertanyaan seperti ini cukup banyak di komen, kemudian yang masuk ke WA, utang suami istri, utang orang tua dengan anak, semuanya akan kita bahas di akhir. Karena di buku ini ada pembahasan khusus tentang utang dalam keluarga. Sehingga mohon maaf, untuk semua pertanyaan tentang itu, kita akan jelaskan di belakang. Mohon Anda untuk bersabar, agar kalau saya menjelaskan seperti ini nanti tidak mengulang lagi ya. Sehingga kita bisa lebih maksimal dalam belajar. Tolong ditunggu sampai nanti pembahasan itu sudah kita buka. Nah, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mendengar suara saya? Bapak mendengar suara saya? Di telepon, melalui telepon. Assalamualaikum. Halo? Baik, televisinya di mute Bapak. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, televisinya sudah di mute, Bapak? Sudah, Ustaz. Baik, sekarang fokus di telepon ya. Jangan lihat TV dulu. Silakan. Mau yang saya tanyakan, saya ini kan pekerjaan saya kan jasa kursus mengemudi mobil, Ustaz. Halo, silakan. Halo, silakan. Bapak mendengar suara saya di telepon? Mendengar sangat jelas, Ustaz. Sangat jelas. Iya, silakan, Bapak. Iya. Lah, di sini kan ada keterkaitannya kan dengan surat izin pengemudi pengurusan. Lah, sedangkan kan Ustaz sendiri kan tahu sendiri prosedural kalau secara normal kan seperti itu. Jadi banyak sekali para siswa atau para yang belajar mengemudi itu minta tolong sekalian sama jasa SIM-nya. Terus hukumnya menurut Ustaz itu seperti apa? Karena beberapa akhir-akhir ini saya sangat kepikiran gitu loh Ustaz, sangat galau. Baik, saya tidak tahu sesuatu yang ada di situ Bapak. Iya. Iya, tadi kan Bapak sampaikan Ustaz tahu sendiri. Tahu sendiri itu maksudnya informasi apa Pak yang mungkin Bapak bisa buka? Masalah membantu untuk pengurusan SIM itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Itu normal atau tidak normal? Tidak normal. Tidak normal. Bentuk tidak normalnya? Ya, kita untuk membantu untuk mendapatkan SIM tersebut akhirnya menjalin relasi dengan orang dalam, koneksi. Hukumnya baik. Nanti pendapatannya seperti apa, Ustaz? Boleh saya nyatakan ya, ada sogok berarti, Pak? Betul sekali. Baik. Cukup. Karena memang kesulitannya seperti itu, Ustaz, di lapangan. Nggak ada solusi yang lain selain itu? Tidak ada, Ustaz. Tapi kalau katakanlah secara normal, kita sudah pernah untuk berhentikan, tidak menerima, tapi impact-nya komplain banyak sekali terhadap kita sama si siswa yang belajar mengemudi tersebut, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz, ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang perlu kita sampaikan begini ya. pada asalnya kadang ada orang yang bekerja di bidang jasa yang halal. Namun, di saat yang sama, dia akan terlalu sering bersinggungan dengan sesuatu yang haram. Sogok, suap, dan aneka perbuatan dosa besar yang lainnya. Ketika pekerjaan Anda tidak bisa dihindarkan situasi seperti ini, berarti otomatis kita akan berdosa tiap hari. Pekerjaan Bapak ngajari para peserta, para siswa untuk mengemudi selama tidak ada khalwat di situ ya. Tidak berdua-duaan antara laki dan perempuan dalam satu mobil. Kemudian juga dilakukan dengan cara yang normal, sifatnya murni akad jasa dan itu diperbolehkan. Ada orang pingin belajar mobil, tapi nggak ada yang bisa ngajari. Lalu Anda bisa ngajari. Insya Allah tidak masalah. Baik, saya hanya bisa ngasih saran. Kalau sekiranya ini tidak bisa dijadikan sebagai alur yang normal untuk pengambilan SIM, silahkan Bapak hanya menerima jasa untuk bisa nyetir dan bisa beberapa keterampilan yang nanti akan diujikan saat mengambil SIM. Tapi Bapak tidak menjalin kerjasama dengan pihak yang menerbitkan SIM. Insya Allah itu lebih aman. Daripada nanti Bapak harus bersentuhan dengan praktek yang kotor, lebih baik, ya, lebih baik pendapatan kita yang bersih meskipun tangannya kotor daripada pendapatan kotor meskipun didapatkan dengan tangan yang bersih. Jadi, Bapak silahkan bersihkan itu. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang dalam atau orang luar yang berkaitan dengan penerbitan SIM. Pokoknya kita hanya melayani jasa latihan untuk naik mobil. Kemudian Anda kasih keterampilan ya. Keterampilan untuk bisa mendapatkan SIM misalnya. Berhenti di tanjakan. Kemudian hand rem dipasang, kaki diangkat. Dan ternyata mobil tidak bergerak. Sekarang laju tanpa mundur. Kemudian juga keterampilan dalam parkir dan seterusnya. Anda ajarkan itu. Nah, selanjutnya, kalau dia mau ngambil SIM, ya urusan dia dengan pihak yang menerbitkan SIM. Dan Bapak tidak punya kerjasama sama sekali. Kalau demikian, insya Allah itu yang lebih selamat, agar tidak ada praktek kotor dari pekerjaan yang Bapak lakukan. Dan kalau disyaratkan dalam mendapatkan SIM, itu harus melalui proses seperti itu. Prosedurnya kayak gini. Kalau tidak melalui prosedur, harus pakai sogok. Ya ini seperti kebiasaan Yahudi. Semuanya serba pakai sogok, sehingga harus ada tipu-tipu. Ini tidak sesuai prosedur. Tapi kenapa diluluskan? Karena dia bayar. Terus bagaimana kalau prosedurnya dipersulit? Yaitu urusan antara rakyat, masyarakat, dengan yang menerbitkan SIM. Kalau nanti sampai ada yang tindakan kedoliman, yaitu tidak selesai di dunia, akan berlanjut di akhirat. Dan alhamdulillah, saat saya mengambil SIM, polisi yang membimbing saya, orangnya sangat jujur. Andaikan saya boleh ngasih hadiah, akan saya kasih hadiah. Andaikan saya boleh ngasih hadiah kepada aparat seperti ini, akan saya kasih hadiah. Beliau Masya Allah sangat jujur. Saya baru pertama menemukan latihan SIM yang seperti ini. Saya datang 5 kali. 5 kali bolak-balik ke Polres tersebut. Pertama gagal, yang kedua gagal. Dari ujian-ujian praktek gagal-gagal. Alhamdulillah yang terakhir, entah karena beliau bosan dengan saya atau gimana, lulus. Dan gagal, besok diulang lagi, gagal diulang lagi. Dan beliau ketika saya ajak, Pak, ya kita berangkat satu mobil. Nggak mau beliau. Karena bisa memicu kecurigaan. Nanti kalau di mobil ada transaksi gimana? Jadi beliau tetap naik motor. Saya bawa mobil. Mobilnya itu adalah mobil rental. Gitu, agar bisa ujian dengan baik. Karena tempat kantor dengan tempat ujian praktek berbeda. Jadi Anda ajarkan bagaimana cara ujian praktek ya. Nanti harus seperti ini, teorinya seperti apa. Dan Pak Polisi itu ngajari saya. Teorinya berhenti di tanjakan, teorinya kayak gini. Teorinya ketika mundur, seperti ini. Teorinya, Masya Allah. Jadi dapat ilmu. Dan speser pun saya tidak membayar lebih. Selain yang di yang dituliskan ya, dituliskan di kantor itu biaya pengambilan SIM A sekian. Tidak lebih dari itu. Ya tinggal butuh sabar. Insya Allah kalau orang itu sabar dan berusaha untuk belajar dengan baik, semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Bismillah. Salahkah kita apabila menyembunyikan kemampuan kita untuk agar tidak dihutangi dengan catatan hanya ke orang-orang tertentu yang pernah mengecewakan dalam muamalah di masa lalu, Ustaz? Jawabannya tidak salah, karena kita tidak harus bercerita dengan semua yang kita miliki. Jadi kalau Anda tidak cerita punya kemampuan A, punya harta sekian, punya tabungan sekian kepada orang lain, hukum asalnya memang seperti itu. Kenapa kita harus bercerita kepada orang lain dengan tabungan yang kita punya? Atau dengan keberhasilan bisnis yang sudah kita raih? Kita tidak punya kewajiban untuk bercerita. Sehingga yang dimaksud merahasiakan dalam arti Anda tidak bercerita, sah-sah saja. Ya. Karena itu tidak perlu memicu pertanyaan ke arah situ, dan Anda, kalaupun ditanya, boleh bagi Anda untuk tidak menjawab, sehingga sah-sah saja Anda tidak bercerita. Baik dalam rangka untuk mengamankan diri, biar orang kayak gini gak utang ke saya, atau biar orang yang seperti ini tidak ngajak kerjasama dengan saya, atau karena faktor yang lain. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, bismillah. Jual beli suatu barang cash dengan emas dicicil, boleh enggak untuk beberapa cicilannya pada saat jatuh tempo dibayar dengan rupiah senilai saat nyicil? Misalkan A menjual misalkan A menjual motornya kepada B senilai 10 gram emas dan dicicil 10 bulan dengan cicilannya 1 gram setiap tanggal 15. Cicilan ke-1 dan ke-2 emas 1 gram. Pada cicilan ketiga saat jatuh tempo, cicilannya tidak dengan 1 gram emas tapi disepakati dengan uang 1 juta. Bolehkah muamalah demikian, Ustaz? Praktek seperti yang Anda tanyakan ini, jual beli dengan uang A secara kredit tapi dibayar pakai uang B, dan emas termasuk mata uang yang legal secara syar'i. Ya, meskipun tidak boleh digunakan di Indonesia. Dalam arti tidak boleh disemarakkan, tapi kalau ada orang yang melakukan transaksi motor dengan ditukar pakai emas, negara tidak melarang. Cuman kalau disemarakkan, mari kita ganti rupiah dengan dolar dengan dinar atau dirham. Nah, itu pelanggaran. Namun kalau saya menukar HP dengan emas, negara tidak melarang. Boleh-boleh saja, sebagaimana saya menukar HP dengan cangkir atau dengan baju, boleh-boleh saja. Tayyib. Selanjutnya, kita melakukan transaksi seperti ini. Motor di barter dengan emas senilai 10 gram. Lalu dicicil 1 gram per bulan. Boleh enggak dalam satu kesempatan cicilan itu diwujudkan dalam bentuk uang yang ekivalen dengan 1 gram emas? Praktek ini pernah terjadi di zaman Ibnu Umar, di zaman Nabi SAW. Pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menjual unta di Baqi'. Kemudian dibayar dengan menggunakan dinar. Anggaplah misalnya 4 dinar. Harganya 4 dinar. Tapi orangnya bayarnya pakai dirham. Pakai dirham senilai 40 dirham. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, la ba'sa an tabi'a bi si'ri yaumiha ma lam yakun bainakum syai'. Tidak masalah kau transaksi dengan senilai harga pada saat transaksi yaitu 4 dinar lalu dikonversi ke dirham jadinya 40 dirham. Enggak masalah selama sudah tidak ada lagi yang tersisa. Sudah? Sehingga kalau mau dibayarkan pakai dirham, silahkan, tapi tunai 40 dirham, selesai. Maka tidak boleh dicicil 10 dirham, 10 dirham, 10 dirham. Karena kalau terjadi seperti itu, jika dicicil, nanti jadinya riba nasi'ah. Jadinya apa? Riba nasi'ah. Baik, ilustrasinya seperti ini. Unta seharga 4 dinar. Konversi 4 dinar adalah 10 dirham. Sudah? Kalau dia bayar nyicil pakai dinar, nggak ada masalah. Ini jual beli kredit biasa. Jual beli kredit biasa yang hukumnya diperbolehkan dengan sepakat ulama. Tapi kalau dikonversi ke dirham, jadinya kan sama dengan ini. 4 dinar ditukar dengan 40 dirham. Tapi ini tertunda. Ini tertunda. Sudah? Harga 4 dinar, ini dalam bentuk harga ya, dari kesepakatan deal transaksi, ditukar dengan 40 dirham yang tertunda. Penundaan inilah yang menyebabkan riba nasi'ah. Baik, motor tadi. Motor senilai 10 gram emas. Lalu Anda cicil 1, 1, 1, 1. Sudah dapat 4 gram. Nah, di sini diganti rupiah. Rupiah. Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 6 kali ya. 6 kali rupiah. Sudah? Ini 4 gram. Sisanya 6 gram. 6 gram. Ini kan berarti sama dengan terjadi transaksi jual-beli. 6 gram emas. Ya, hakikatnya terjadi transaksi jual-beli. 6 gram emas. Ditukar dengan N rupiah. Senilai rupiah tertentu, tapi ini dicicil. Nah, jual beli emas dengan cara dicicil, tertunda, alias tertunda, ini jadinya apa? Riba nasi'ah. Baik. Maka tidak boleh ketika seperti ini dilakukan. Terus, kalau diganti rupiah boleh nggak, Pak? Boleh, asal tunai. 6 gram ini jadinya berapa? Sehingga 6 gram emas ini diubah ke rupiah, jadinya dapat berapa? 5,7 misalnya juta, 5.700.000 tunai. Boleh yang seperti ini, boleh. Kalau yang ini riba nasi'ah. Insyaallah bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustaz izin bertanya tentang warisan. Mertua suami meninggal satu bulan lalu. Saya sudah mengetahui sejak anak satu usia 3 tahun. Sebentar, ada yang hilang suaranya. Suami Anda meninggal. Mantan suami. Mantan suami. Iya. Baik. Meninggal 1 bulan lalu. Anak saya sekarang masih usia 15 tahun laki-laki. Saya bercerai sejak anak saya usia 3 tahun. Ayahnya anak saya itu bekerja di PT Kereta Api. Dari PT Kereta Api katanya akan diturunkan santunan jatuhnya ke anak. Jadi anaknya hanya satu, Ustaz. Beliau rahimahullah belum menikah lagi. Beliau meninggalkan orang tua masih ada, ibu dan bapaknya dan saudara perempuan 3 orang. Lalu dari katanya dari santunan dari perusahaan tempat beliau bekerja akan jatuh ke anak. Cuma saya kan sepakat kalau itu harus dibagikan secara hukum Islam ya Ustaz, yang ada di surat An-Nisa itu. Nah, tapi ada permintaan dari orang tua almarhum bahwa mereka meminta santunan kematian untuk tahlilan. Apakah saya sudah menyampaikan kalau tahlilan itu bid'ah, bukan syariat dari Islam, tapi mereka sepertinya tersinggung. Dan saya ingin bertanya juga, apakah santunan kematian itu termasuk dalam warisan yang harus dibagikan atau bukan? Solusinya bagaimana ya Ustaz? Apakah saya harus menyetujui surat perjanjian dari mereka yang meminta supaya santunan kematian diberikan untuk orang tuanya untuk tahlilan, supaya tidak terjadi perselisihan gitu Ustaz, bagaimana caranya ya? Baik. Cukup Ibu? Nah. Ya, itu. Tayyib, kita pernah bahas terkait santunan kematian, kemudian juga dari santunan perusahaan tempat mayit ini bekerja ketika masih hidup. Apakah itu masuk warisan ataukah bukan warisan? Dan kesimpulan yang kita sampaikan bahwasanya harta yang baru muncul setelah kematian seseorang itu bukan warisan. Ya. Ada di buku Pengantar Ilmu Waris, dan juga pernah kita bahas, kita bedah di kajian pagi di ANB Channel sekian bulan yang lalu. Baik. Nah, yang kami pahami, santunan kematian dari perusahaan itu diberikan sesuai dengan tujuan perusahaan itu memberikan kepada siapa. Sehingga kalau PT KAI tempat suami, mantan suami ibu bekerja, akan memberikan santunan itu kepada anak. Akan memberikan santunan itu kepada anak, maka hanya anak itu yang berhak, yang lain tidak. Tayyib. Apakah orang tuanya juga berhak? Coba dilihat di aturan santunan dari perusahaan itu. Ini untuk siapa? Kalau di situ tertera akan diserahkan kepada anak dan tidak menyebutkan yang lain, maka hanya anak yang berhak menerima. Tapi kalau di situ disebutkan anak dan keluarga yang lain, berarti orang tua turut mendapatkannya. Tinggal cari tahu kepada siapa santunan itu diberikan oleh PT KAI. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang tuanya meminta senilai tertentu untuk tahlilan? Nah, mungkin Anda bisa sampaikan kegiatan itu sudah Anda laksanakan di tempat Anda. Misalnya Anda sampaikan, kami sudah bersedekah untuk suami di sini, sehingga dana itu akan kita gunakan untuk sedekah atas nama suami. Kalau orang tuanya berharap mereka juga ingin melakukan seperti itu, kasih senilai uang tertentu, tolong ini disedekahkan atas nama suami, sehingga Anda tidak secara terus terang atau dengan tegas mengatakan untuk kegiatan tahlilan atau menolak itu, karena ini bisa memicu ketersinggungan, apalagi mungkin akan memicu suudzon. Oh, berarti ini istri menahan haknya orang tua. Padahal aslinya tidak demikian. Wallahu alam, itu yang kami pahami. Dan untuk warisan suami, mantan suami yang lain, orang tua masing-masing berhak mendapatkan 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Sementara saudara dari X, ya, dari X ini yang sudah meninggal, untuk saudaranya tidak mendapatkan karena tertutupi dengan keberadaan anak laki-laki. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.